Roma pasal 5. Jadi bei-bei kita ni reke na noa riaran panggita ala tala, sabana numpara saya. Etu sampe kita na tubu no singa belo ante ala tala, ngari noapa to nipo via puete Yesus Kristus ka kita. Ante numpara saya Yesus Kristus, kita ni vai loga mumbara saito ve belo no ala tala, eva to ni rasaita mami mo bei-bei. Pade na dambang pura rata, sabana naria panjaru makata, membarata bagia riara kuasa buka gaya nuala tala, toni poguma. Pade da aga itu, tapi kita vau na damba-damba riara kasusa buka pari toni rasaita. Sabana ninjani tamo, ngari kasusa buka pari itu, kita majadi maro. Pade ane kita maro, kita memalaman ta maka, tempora pesoba, sampe kita rakonoa ala tala. Pada ane ranjani ta kita nikonoa ala tala, panjaru maka tari jaina mantambai maroso. Ane Maria panjaru maka ta eva itu, da amalente rarata. Nuapa to nisaru maka ta, kana madupa. Nanoto mo itu, sabana naria mo tove ala tala riarantaita, to na jadi ngari nosa nagasa, to ni vaina kakita. Ive imo tonon paka noto tove ala tala kakita. Eva nisuka tempo kita da anon pakule. Mumpaka noa koro tamboto, Kristus na mate na jaliku kita, tau-tau to da anan tuki do tala-tala. Ripokainggu manusia, na kura ni rata ta tau to nasadia, mamate manjaliku ruana to nanoan. Ane ruana tau umpu-umpu na belo rarana, bara Maria samba arombaa, to mabia mamate manjaliku ia, tapi etu na kura na jadi. Tapi ala tala non popo kita ka beten utove na ka kita, ivei. Tempo kita dan silaka, Kristus na mate na jaliku kita. Jadi ane vei-vei kita ni reke na noa riaran panggita ala tala, ngari katiti nulei Kristus. Na tantu mo kita ka narapaka salama Kristus, ngari pesuku ala tala banipia. Bopia tempo kita dan obali ante ala tala, ia non pakau anana marata ri dunia. Mamate manjaliku kita, ala kita rapopo singa belo bali ante ia. Vei-vei no singa belo bali mo kita ante ala tala, ngarika mate anana. Jadi ante ibetu, na tantu mo kita kana rapaka salama ngari pesuku tomarata, sabana anana na tubu bali mo, ngarika matena, pade batena no sangganingani ante kita. Pade da aga ibetu, na damba vau rarata sabana kita no sangurara ante ala tala. Etu na jadi, ngari po via puete Yesus Kristus, tonong popo singa belo bali kita ante ala tala. Na ria sila kariara dunia, sabana po via samba manusia tonong bali unaka parenta ala tala, etu mu Adam. Pada ngari silaka Adam etu, sampe na ria kamatea ri dunia. Pada kau puna kamatea nendai ka pura-pura manusia, sabana pura-pura manusia no via silaka. Tempo da apa naria atura-atura agama toni papola i Musa, naria mami mo silaka ri dunia. Tapi silaka-silaka itu, da apa nireke ala tala, sabana da apa ria atura-atura agama, tonon pakanoto po via nuapa nireke silaka. Tapi naupa ibetu, numpa mulang gari tempo Adam, samperi tempo i Musa, pura-pura manusia kana na bela kuasa kamatea. Naupa iradaan nombaliu naka parenta ala tala, eba toni po via Adam, ira batena na bela kuasa kamatea. Adam naria kasimbayuna, ante tau to naratangga purina, etu mo Yesus. Tapi po via Adam bo po via Yesus, daana simbayu. Pevai bayangin wala tala kakita, daana simbayu ante silaka Adam. Ngari silaka Adam itu, pura-pura manusia na bela kuasa kamatea. Tapi neliung ga betepa, asele to bebelo nuala tala, to ni vaina ante kajoina ka pura-pura manusia, ngari po via Yesus Kristus. Sanggani paku uli, pevai ala tala ka kita daana simbayu ante silaka Adam. Ngari silaka samba atau, pura-pura manusia na sala, riaran panggita ala tala, bo masih pato rasuku. Tapi ngari pevai bayangin wala tala itu, silaka-silaka tato nadea, nipakalipo, pada kita na jadi na noa riaran panggita na. Ngari silaka sambah tau itu, pura-pura manusia na bela kuasa kamatea. Tapi ne liung ga betepa, asele nupo via to sambah ana, itu mo Yesus Kristus. Isema-sema tonon para saya ia, karena mantarima to bebelon wala tala to ne liu-liuna, sampai majadi tau na noa riaran panggita na. Pada ira kana matubu bomo parenta, musanggani ante Kristus sampai rikasai-sain. Jadi ngari sangele silaka nusambaa, pura-pura manusia na silaka, sampai masih pato rasuku. Pada ngari sangele povia na noa to sambaana, pura-pura manusia mamalama jadi manoa, riaran panggita ala tala, sampai masih pato matubu mabelo, sampai rikasai-sain. Ngari pembaliunaka sambaa, pura-pura manusia na jadi na silaka. Pada ngari katundu to sambaana, pura-pura manusia mamalama jadi manoa, riaran panggita ala tala. Atura-atura agama Yahudi ni bai ala tala, alamantan bai kadea nu silaka, to nipo via manusia. Tapi naupa silaka manusia nantan bai kadea na, nantan bai pa kadea nu tove belo ala tala. Bopia silaka nomba kuasai pura-pura manusia, sampai ira na vela kuasa kamatea. Tapi patuju nu ala tala, ala tove belo namo, to mumba kuasai pura-pura manusia. Etu na jadi, tempo ia nantarima kita, iba tau na noa to masipato matupu mabelo, sampai rikasai saena, sabana kita no saungurara ante puete Yesus Kristus.